bisa berlomba kejar nafkah demi anak bini demi sesuap nasi. Kuno-kuno memang, memang kuno. Namun kenyataan kita butuh soal itu. Uang di mana uang? Nasi di mana nasi? Uang di mana uang? Nasi di mana nasi? Seperti kereta nafasnya terdengar, lidahnya terjulur, syahwatnya siap lentur. Soal harga diri sudah tak berarti. Uang di mana uang? Nasi di mana nasi? Uang di mana uang? Nasi di mana nasi? Pergi kau. Kau, aku mau uangku, oh ya. Pergi kau, jangan menggurui aku, oh ya. Pergi kau, aku mau nasimu, oh. Anak-anak kecil mengadakan tangan, mainkan tamborin, gapai masa depan. Tanah lahirku, aku cinta kau. Bumi darahku, aku cium kau. Lapar menerjang seperti kereta nafas.